Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Naam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bisa saling berjumpa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saling bertemu di rumah, dari salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menunaikan yang melaksanakan kewajiban atas setiap kita, yakni mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disebutkan, yang disampaikan, insyaallah pembahasan kita terkait ya dengan sebab-sebab yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya itu adalah perkara yang merupakan dambaan dan juga harapan setiap mukmin. Demikian pula mukminah, kaum laki-laki maupun kaum wanita, mereka dan kita berharap untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita membawakan dari karya tulis Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yang mana asal dari risalah ini adalah suatu mahadharah yang beliau sampaikan tentang sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kita berharap dengan kita mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang terpenting bagi kita, untuk kita berusaha menjadi bagaimana kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun kalau sekedar pengakuan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu sangat banyak orang-orang yang mengaku mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Imran, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala atau kalau kalian mengikuti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini di antara buah yang akan didapat oleh seorang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh para ulama, disebut dengan namanya ayatul mihnah. Ya, ayat al-mihnah yakni ujian yang Allah Subhanahu wa taala menguji dengannya orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada seorang muslim pun tentunya melainkan dia akan mengaku dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan darinya sebuah bukti. Ya, bukti kalau dia benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam sebuah asar, naam, dari sebagian salaf, dikatakan idda'a qaumun mahabbatallah, yakni ada sebuah kaum, yakni orang-orang yang mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka Allah Subhanahu wa taala fabtalahumullah bihadzal ayah. Allahumma rahimahullah. Maka Allah pun menguji mereka dengan ayat ini. Kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukti pembenaran cinta mereka adalah dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwasanya kalau sekedar kita mengaku naam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara dan juga pernyataan yang diaku-akui oleh kebanyakan orang. Namun yang terpenting bagi kita sebagaimana yang disebutkan juga dalam sebuah asar, laisa sya'an an tuhibba Allah walakinna sya'an an yuhibbaka Allah. Ya, bukanlah perkara yang penting engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang terpenting dari itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita. Bagaimana kita menjadi hamba yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah pada kesempatan ini ada beberapa sebab yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Habibullah taala terkait dengan perkara-perkara dan amalan-amalan yang dengannya biiznillahi ta'ala akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di awal-awal yang beliau sampaikan di sini terkait dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, ya, dan juga sikap mereka terhadap ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini keyakinan akidah ahli sunnah. Mereka mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat. Mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas ini adalah sifat al-mahabbah. Yang Allah memiliki apa? Sifat mahabbah yang dengannya Allah mencintai hamba-hambanya. Sehingga ahli sunnati wal jamaah mereka dalam babu al-asma wa sifat mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifatnya, menetapkan bila tamtsil, isbatan bila tamtsil, wa tanzihan bila ta'til. Mereka menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Iya, kita katakan Allah memiliki apa? Sifat mahabbah, yakni cinta. Dan kita katakan dengan tegas kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya apa? Beda dengan cinta makhluk kepada makhluk. Demikian pula kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang Allah nafikan. Yang Allah nafikan dari dirinya dengan mensucian yang tanpa disertai dengan penolakan bila ta'til. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pembahasan yang terkait dengan kita di sini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, memiliki sifat cinta. Dan cintanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah sama dengan cintanya makhluk kepada makhluk. Bahkan apa? Ahlus Sunnah mengatakan mahabbatullah Subhanahu wa taala, ya, tentunya lebih a'zam, lebih besar dibandingkan apa? Kecintaan seorang hamba kepada hamba sendiri atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah perkara yang agung, ya, perkara yang besar kalau seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang akan kita baca dari keutamaan-keutamaan ketika seorang menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang mukminnya, laki-lakinya maupun wanitanya. Iya, semuanya kita mendambakan dan mengharapkan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini beliau Asy-Syaubi hafizahullah salam membawakan mukaddimah yang beliau sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama yang beliau sebutkan di sini di antara sebab, kata beliau, awalan min asbabi mahabbatillah subhanahu wa ta'ala li'abdihi muhafazatuhu 'alal fara'id wastikthsaruhu minan nawafil. Ya, sebab yang pertama yang beliau sebutkan yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, kata beliau, dengan seorang hamba tersebut menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atasnya. Dan tentunya sangat banyak, iya, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita. Demikian pula kata beliau, wastiktharuhu minan nawafil, dan juga dia memperbanyak dari ibadah-ibadah sunnahnya. Iya, setelah dia benar-benar menjaga ibadah-ibadah yang wajibnya, iya, dari rukun Islam yang lima, iya, dari tauhid, nah, menjaga tauhidnya, merealisasikan tauhidnya, mewujudkan tauhidnya, tawakal dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Ini kewajiban yang pertama yang wajib atas kita semua. Naam, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita mengharap, yang kita menggantungkan kepadanya seluruh permintaan-permintaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qala rabbukum ud'uu astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, yakni memintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, niscaya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan kabulkan atas kalian. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan untuk kita langsung berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap apa yang kita butuhkan, setiap apa yang kita perlukan. Iya, dari naam rizki kita, iya, dari naam permasalahan-permasalahan yang sedang kita alami, ya, kesulitan-kesulitan yang sedang kita lalui, naam, kita meminta kemudahan, kita meminta, ya, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita naam mengharapkan, ya, jalan keluar, mengharapkan kemudahan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga kewajiban yang pertama yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan adalah tentang tauhid kita. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana harapnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya menyatakan, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Yani apa? Kata para ulama, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lafaz ya'budun yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an maka maknanya adalah yuwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, inilah ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang makbulah, yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang didasari dan dilandasi dengan tauhid. Iya, betapa banyak kita ketahui tentang bagaimana orang-orang musyrikin terdahulu, kufar Quraisy, mereka juga melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sedekahnya. Iya, kemudian juga hajinya, zakat dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, namun karena tidak didasari dengan tauhid dan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang mereka lakukan sama sekali tidak bermanfaat. Sehingga ibadah yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni ibadah yang didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beribadah kita benar-benar meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullahu taala, dan kewajiban yang terbesar dalam kehidupan seorang hamba yang penting untuk kita perhatikan adalah tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini juga na'am sebagaimana iya penting bagi kaum laki-laki, demikian pula kaum wanita. Iya, bagaimana mereka harus na'am benar-benar bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Tahqiqu tauhid, yakni mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan apa yang disebutkan oleh para ulama kita, membersihkan tauhidnya dari kesyirikan yang besar. Ya, membersihkan kesyirikan tauhidnya dari kesyirikan yang asghar, membersihkan kesyirikan tauhidnya dari kebid'ahan, dan juga membersihkan tauhidnya dari dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu tentunya kita telah menjaga na'am kewajiban yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas setiap hamba, bahkan kewajiban pertama. Ya, kewajiban yang pertama kali yang Allah wajibkan atas kita adalah untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk perkara yang terus ya ahlus sunnati wal jamaah, mereka senantiasa terus mengulang-ulang. Ya, senantiasa mereka terus mendakwahkannya adalah tentang permasalahan tauhid. Ya, mereka terus di dalam dakwah mereka tidak pernah na'am bosan. Ya, tidak pernah na'am jenuh di dalam mengingatkan umat dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kewajiban yang pertama kali yang Allah wajibkan atas setiap hamba sebelum kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, baru kemudian kewajiban yang berikutnya. Ya, setelah dua kalimat syahadat adalah as-shalah. Ya, salat lima waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas setiap kita dalam sehari semalam. Ini merupakan perkara yang wajib untuk kita senantiasa memberikan perhatian yang lebih bagi salat tersebut. Nah, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian terhadap ibadah salat ini. Ya, di akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sakaratul maut, beliau mengingatkan as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Ya, ingatlah salat, yang dijagalah oleh kalian salat ini. Ya, dan juga wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya kalian. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya kewajiban yang terbesar setelah dua kalimat syahadat, setelah tauhid, adalah kita menjaga sholat lima waktu ini. Iya, dan tentunya kewajiban atas kaum laki-laki adalah melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah di masjid. Iya, bersama-sama kaum muslimin, yang dengannya akan terjadi ta'aluf, yang dengannya akan terjadi ijtima', iya, bersatunya kaum muslimin, yang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ibadah. Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah tersebut secara berjamaah. Nah, ini kewajiban yang setelah dua kalimat atau enam syahadat. Sehingga di sini Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya di antara sebab yang dengannya seorang hamba ya akan mendapatkan mahabbatullah Subhanahu wa taala, menjaga kewajiban-kewajiban. Ya, setelah salat ada ibadah siam, ini puasa Ramadan, kemudian setelahnya apa? Zakat, kemudian setelahnya haji, yakni haji Baitillahil Haram, yang ini merupakan ibadah yang agung yang dilakukan oleh seorang hamba dan wajib atas setiap hamba dalam seumur satu kali. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang akan mendatangkan mahabbatullah Subhanahu wa taala, yakni dengan seorang menjaga ibadah-ibadah yang Allah wajibkan atasnya. Ibadah-ibadah yang wajibah, itu benar-benar harus kita kedepankan daripada ibadah-ibadah sunnah. Sehingga setelah itu kata beliau rahimahullah tahfidzahullah, wastiktharuhu minan nawafil, dan dia memperbanyak dari ibadah-ibadah sunnah. Ya, setelah menunaikan ibadah-ibadah yang wajib, maka dia dianjurkan, ya, diberikan motivasi, didorong untuk melakukan ibadah-ibadah sunnahnya. Karena di sana ada yang dijelaskan oleh para ulama, tidak ada suatu ibadah pun yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan di sana ada ibadah sunnah yang mengiringinya. Yang itu nanti akan memberikan kepada kita keutamaan, di antaranya adalah akan menyempurnakan ibadah-ibadah wajib yang kita kerjakan. Ya, seperti yang biasa kita lakukan, yang na'am kita lakukan dalam sehari-hari kita, contohnya apa? Sunanur rawatibah. Ya, salat sunnah apa? Rawatib, yang dilakukan sebelum dan setelah salat wajib. Nah, itu kita melakukan dan melaksanakannya. Iya, yang kita dengannya berharap iya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahu hafizahullah ta'ala, kata beliau, wa a'zamu maftaradallahu 'ala 'ibadihi bal huwa asluddin wa asasuhu wa dunahu la yaqbalullahu 'amalan huwa tauhid. Ini yang beliau sebutkan bahwasanya kewajiban yang terbesar atas hamba-hambanya, bahkan itu merupakan pokok, iya, landasan bagi agama kita, dan tanpa hal tersebut Allah tidak akan menerima suatu amalan pun, yang itu tadi tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga at-tauhid itu adalah perkara yang pokok yang harus kita apa? Senantiasa terus kita mempelajarinya. Ya, terus kita harus na'am memperhatikan tauhid kita, dan juga kita benar-benar na'am memberikan fokus dalam pelajaran tauhid tersebut. Qala rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa ba'dahu sa'ir ta'at al-amaliyah minal fara'id wa nawafil. Dan setelah tauhid, kita melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya, dari ketaatan yang wajib dan juga ke ketaatan yang sunnah. Nah, ini sebab yang pertama kata beliau, wa hadha daliluhu al-hadithul qudsi. Ya, dalil tentang sebab yang pertama ini, bahwasanya di antara sebab yang dengannya seorang mendapatkan mahabbatullah subhanahu wa ta'ala adalah dia menjaga ibadah yang fardu dan menjaga ibadah-ibadah yang sunnah, memperbanyak ibadah-ibadah sunnahnya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Qudsi. Ya, dalam hadis Al-Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya, barang siapa yang dia memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku telah mengumumkan kepadanya dengan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari ibadah-ibadah adalah ibadah yang wajib. Ya, ibadah yang wajib atas kita itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini syahid dari hadis ini. Dan tidaklah seorang hamba atau dan seorang hamba terus-menerus, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil. Ini ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang selain yang wajib. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Ya, sampai aku mencintai dia. Yang ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dicintai. Dengan dia memperbanyak dari ibadah-ibadah yang sunnah setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Naam. Qala fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Al hadis. Dan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku telah mencintai dia, telah mencintai hamba tersebut, maka aku akan menjadi na'am sebagai na'am zat yang akan memberikan taufik kepada pendengarannya. kuntu sam'ahu alladhi yasma'u min, menjaga pendengarannya agar tidak mendengar perkara-perkara yang haram. Dan aku akan menjaga basarah, yakni penglihatannya dari melihat perkara-perkara yang haram. Wa yadahu allati yabtashu biha, demikian pula Allah akan menjaga tangannya dari perkara-perkara yang haram. Wa rijlahu allati yamshi biha. Sehingga ini kata Syaubah hafizahullah, kita baca penjelasan beliau, fa hadzal hadits yatadammanu awwalan ma qaddamna. Maka hadis ini kata beliau terkandung di dalamnya yang pertama apa yang telah kita sebutkan, anna atau min anna min anna min asbabi mahabbatil min mahab min asbabi mahabbatillahi 'abdahu muhafazatuhu 'ala faraidillah. Hadis ini yang tadi kita baca adalah atau menunjukkan bahwasanya sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah dengan seorang hamba tersebut menjaga kewajiban-kewajibannya, memperbanyak dari ibadah-ibadah yang sunnahnya. Nah, ini yang pertama yang beliau sebutkan hafizahullahu taala. Sehingga dengan kita menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, dan betapa banyaknya kewajiban-kewajiban tersebut. Ya, imma kewajiban yang terkait antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi di antaranya apa? Rukun Islam yang 5. Ya, atau kewajiban antara kita dengan sesama kita. Ya, kewajiban antara kita dengan sesama kita makhluk. Ya, banyak juga kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya, kita misalnya sebagai seorang anak. Ya, kita sebagai seorang anak di antara kewajiban yang wajib atas kita, yang Allah wajibkan atas kita sebagai seorang anak apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini perkara yang Allah wajibkan. Sehingga ketika kita menjaga bakti kita kepada orang tua kita, kita berbuat baik kepada mereka, kita bertutur kata kepada mereka dengan tutur kata yang baik, yang sopan, ya, menjaga adab. Maka ini apa? Kalau kita senantiasa menjaga hal tersebut, insya Allah menjadi sebab ya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula kewajiban yang terkait antara seorang suami ya dengan istrinya, seorang istri kepada suaminya dijaga. Ya, ada kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka, yang tentunya kita harus menunaikan masing-masing kita kepada orang yang memiliki hak tersebut. Ya, seorang suami menunaikan haknya kepada istrinya, kewajiban yang harus ditunaikan, ya, memberikan nafkah kepada mereka. Ya, mempergauli mereka dengan baik. Menjaga mereka, melindungi mereka. Demikian pula kewajiban yang wajib atas seorang istri kepada suaminya. Ini di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Fattaqullaha mastata'tum." Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rukhsah dan keringanan ketika kita mampu melakukan dari kewajiban tersebut sebagiannya, maka itulah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita misalnya contohkan dalam masalah salat. Ya, seorang salat berdiri itu merupakan apa? Rukun dari rukun-rukun salat. Ya, salat ketika seorang mampu berdiri maka dia harus berdiri. Namun ketika dia tidak mampu, maka disebutkan dalam suatu hadis, Nabi SAW mengatakan, "Salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janbin." Ya, salatlah engkau dalam keadaan dengan keadaan berdiri. Ini yang wajib yang pertama. Namun kalau tidak mampu, kita tidak mampu berdiri, kita sedang sakit. Ya, kita sedang ada uzur, tidak bisa berdiri, maka tetap ya wajib kita salat, namun apa? Diberikan di sana ada keringanan-keringanan. Kita salat dengan duduk. Ya, duduk pun tidak bisa, maka di sana ada tata cara yang lain untuk seorang tetap salat apa? Fa'ala janbin. Ini salat dengan keadaan ya berbaring. Ini merupakan rukhsah dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita ya sangat banyak harus kita tunaikan, yang harus kita jaga. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keringanan-keringanan ketika di sana ada masyaqqah yang harus kita alami. Di sini Syaubah hafizahullah taala menyebutkan ya selain hadis tersebut terkandung padanya sebab di antara sekian sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau dalam hadis ini terdapat thamaratu hadhil mahabbah allati yanaluha dzalikumul 'abd rajulun kana aw imra'ah. Ini dalam hadis yang tadi kita baca di dalamnya disebutkan tentang buah ya yang akan didapat ketika seorang meraih dan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan dalam hadis wali tersebut. Ya disebutkan dalam hadis yang menyebutkan tentang keutamaan wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah? Yani mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mendapatkan keutamaan yang Allah sebutkan dalam hadis ini. Yang pertamanya disebutkan dalam hadis tersebut kata beliau awalan bahwasanya annallaha yuhibbuhu. Yang pertama apa? Disebutkan keutamaan dari dalam hadis tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Akan mencintai hamba tersebut. Qala wa man ahabbahu Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, fala yus'al an husni halihi wa ma'alihi. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka jangan ditanya tentang bagusnya keadaan hamba tersebut, bagusnya kondisi orang tersebut. Ya, seorang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, seorang yang menjaga ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika hamba tersebut menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti disebutkan dalam hadis insyaallah kita baca setelah azan mungkin ya. Ada muadzan dulu. Yang azan dulu. Allah. Naam, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Sehingga di antara kandungan yang terkandung dalam hadis yang tadi kita baca, hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang menjaga ya kewajiban-kewajiban dan memperbanyak dari ibadah-ibadah yang sunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada hamba tersebut. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang lain dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni tentang seorang yang kalau dia sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan dia? Ya, disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah taala idza ahabba qauman atau idza ahabba 'abdan nada Jibril." Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeru Jibril. Ya, Allah akan memanggil Jibril. Qala inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbah. Yang Allah mengatakan kepada Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia oleh engkau. Qala fa yuhibbuhu Jibril. Maka hamba tersebut pun apa? Dicintai oleh Jibril. Iya, yang pertama dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tadi kita katakan ini merupakan perkara yang sangat agung. Iya, keutamaan yang sangat besar ketika seorang hamba menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Yang mana kita ketahui Jibril adalah di antara malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Qala fa yuhibbuhu Jibril, maka hamba tersebut pun dicintai oleh Jibril alaihi salam. Thumma yunadi fi ahli sama, kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, ya penduduk langit dari kalangan malaikat yang tentunya jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang melebihi kekuatan apa? Manusia, bahkan melebihi kekuatan jin sekalipun. Ya, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril menyeru kepada mereka, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Sungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah si fulan oleh kalian. Siapa? Penduduk langit. Iya, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka dicintailah orang tersebut, hamba tersebut, oleh ahlus sama, penduduk langit. Ini malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Itu di langit dia dicintai oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dari kalangan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian di muka bumi, ya, dia yudha'u lahu al-qabulu fil ard, diletakkan baginya penerimaan di muka bumi. Ya, menjadi orang yang dia didengar, ya, ucapannya, ditaati perintahnya. Karena apa? Karena ketaatan yang ada pada dia. Ya, karena ibadah dan juga karena kecintaan Allah yang didapat olehnya. Ya, bagaimana ini kita bisa melihat pada orang-orang yang memang dia terlihat sebagai orang-orang ahlul istiqamah, orang-orang yang ahlul diyanah, menjaga agamanya, orang yang wara', ya, terhadap agamanya. Maka dia menjadi orang-orang yang disegani. Ya, orang yang disegani, memiliki wibawa di hadapan manusia. Nah, dengan sebab apa? Bukan dengan sebab jabatan. Ya, bukan dengan sebab pangkat, kedudukan dan yang lainnya, bukan. Dia seorang biasa. Ya, bahkan mungkin seorang yang fakir, tidak punya apa-apa. Namun apa? Dia ucapannya didengar, dia perintahnya di na'am dilaksanakan. Ya, sebagaimana ini apa? Terjadi dan terbukti pada a'immah sebelum kita. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, para a'immah yang lainnya. Bagaimana mereka orang-orang yang disegani? Ya, bahkan orang-orang yang ditakuti oleh para raja sekalipun. Nah, dengan apa? Dengan sebab mereka menjaga ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita ingin, ya, seperti Naam, mereka mendapatkan keutamaan dan fadilah yang mereka dapatkan. Tentunya apa? Kita berusaha, berupaya untuk kita naam menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, dan juga memperbanyak dari ibadah-ibadah yang sunnahnya. Qala kata Syekh Ubaidah Fidhullah, kita lanjutkan. Tsanian, yang kedua yang terdapat dalam hadis tersebut, diantara keutamaan adalah hifzullahi lahu wa tasdiduhu lah. Iya, dalam hadis tersebut kalau kita baca, iya, secara zahir hadis tersebut menunjukkan apa? Allah mengatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Namun para ulama ketika menerangkan hadis ini, maksudnya di sini apa? Bukan berarti Allah apa? Menyatu dengan makhluknya. Bukan berarti Allah apa? Bersama zatnya, bersama makhluk, tidak. Ya, makna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih ini, maknanya apa? Hifzullahi lahu wa tasdiduh. Allah senantiasa menjaga hamba tersebut. Ya, dijaga dari mara bahaya. Ya, dijaga dari perkara-perkara yang akan memudaratkan dia, akan mencelakakan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia kepada jalan-jalan kebenaran. Ini kalau orang tersebut sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagaimana yang dalam hadis yang mungkin kita hafal, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW memberikan kepadanya wejangan, nasihat. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Ya, jagalah oleh engkau Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya kan, disebutkan dalam hadis, jagalah Allah. Maksudnya apa jagalah Allah? Maksudnya jagalah, kata para ulama, syariat-syariat Allah. Jagalah agama Allah ini. Ya, jangan engkau apa? Jangan engkau sia-siakan. Iya, jangan engkau meremehkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita. Iya, menjaga kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah athar, iya, ada seorang iya tua, iya, seorang kakek-kakek yang dia sudah berusia lanjut. Iya, namun dia kuat untuk dia loncat dari ketinggian sampai ke bawah. Dan dikatakan ketika itu, kenapa engkau bisa seperti itu? Yani jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkanlah tentang hadis tersebut. Jadi orang tersebut adalah orang yang senantiasa dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun senantiasa menjaga dirinya. Bahkan di sini disebutkan kata Syekh Ubaidah Fidhullah taala, fa inna Allaha yahfazu dhalikumul 'abda alladhi nala mahabbatahu hina hafaza 'ala al-fara'id wastakthara minan nawafil. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba tersebut yang dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia benar-benar menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, memperbanyak ibadah-ibadah sunnahnya. Qala yahfazuhu fi sam'ihi, Allah akan menjaga pendengarannya. Iya, pendengaran yang Allah berikan apa? Suatu kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita, yang dengannya apa? Kita mendengarkan kebaikan-kebaikan, kita mendengarkan apa? Kalamullah dibacakan, ayat-ayat Allah SWT dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, dan Allah apa? Akan jaga pendengaran ini apa? Dari mendengar perkara-perkara yang haram. Ya, mendengar perkara-perkara yang haram. Maka ini bentuk penjagaan Allah SWT terhadap hamba tersebut. Qala wa basarahu wa fi jawarihi kulliha, bahkan penglihatannya, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat perkara-perkara yang Allah haramkan atasnya. Ya, Allah jaga pandangannya dari melihat perkara-perkara yang haram dengan apa? Dengan dia menjaga kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini di antara perkara yang akan bisa membantu kita apa? Menjaga pandangan kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dengan apa kita bisa menjaga pandangan kita? Jagalah kewajiban-kewajiban Allah atas kita. Jaga solat kita. Ya, jaga tauhid kita pertama. Jaga solat kita, jaga puasa kita, jaga zakat kita, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Niscaya Allah akan menjaga bagi kita itu semua. Qala, kata beliau, fayakunu ma'ahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bersama dia. Ini akan senantiasa bersama dia, menjaganya, memberikan perlindungan, ya, memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Dan ini disebut oleh para ulama dengan namanya ma'iyatun khasah, yakni kebersamaan yang khusus Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya yang beriman. Iya, karena di sana ada namanya ma'iyatun 'amah, yakni kebersamaan Allah bersama makhluknya secara umum. Yakni Allah melihat mereka, ya Allah memperhatikan mereka. Naam, dimanapun kita berada. Namun ma'iyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang khusus adalah ma'iyah berupa apa? Pertolongan, ya penjagaan, ya dan juga apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika mengisahkan tentang Nabi Musa, Allah mengatakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Jadi ketika Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, ya Nabi Musa tentunya apa? Merasa takut untuk menghadapi Fir'aun yang tentunya seorang yang membangkang, ya seorang yang angkuh, yang sombong, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Maka Nabi Musa apa? Ketakutan untuk apa? Menghadap dan menemui Fir'aun. Maka Allah pun Subhanahu wa taala menenangkan Nabi Musa. Ya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama engkau berdua, Musa dan Harun. Dan ini apa? Aku akan membela engkau. Aku akan menolong engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hambanya yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya. Akan senantiasa menolongnya dan juga akan senantiasa memberikan bantuan terhadap kesulitan-kesulitan dan kesusahan yang dia alami. Qala Syekh Ubaid hafizahullah taala, kata beliau, wa hadza nadhiruhu minal kitab al-karim qauluhu taala. Dan hadis ini yang semisal dengannya dari ayat Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf. Ya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasy syaithan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ya, ayat dalam surat Al-A'raf ini bagaimana menyebutkan tentang orang-orang yang beriman ketika mereka terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Iya, dan tentunya ini yang kita merupakan sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Ya, tidak lepas dari ketergelinciran dari seorang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka adalah orang-orang yang atau orang-orang bertakwa ini adalah idza massahum ta'ifun minasyaitan. Kalau mereka tertimpa ya oleh ta'if, yakni bisikan-bisikan syaitan. Ya, godaan-godaan syaitan yang senantiasa syaitan ini menunggu dan terus dia menanti lengahnya kita, menanti lalainya kita. Kapan kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masuklah dia menyesatkan kita dengan berbagai macam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia terjatuh, tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Artinya dia segera kembali, segera sadar, segera ingat bahwasanya dia sedang melakukan suatu dosa. Dia pun apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk penjagaan Allah kepada hambanya. Artinya beda dengan seorang yang bukan mukmin. Ya, kalau seorang yang bukan mukmin dia tidak akan sadar kalau dia melakukan dosa atau dia melakukan maksiat. Bahkan dia apa? Berbangga-bangga ketika melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang mukmin ketika dia melakukan dosa dan maksiat karena kalbunya masih hidup. Ya, hatinya itu masih sehat. Sehingga apa? Ketika terluka sedikit dia akan merasa. Sebagaimana jasad kita. Kalau jasad kita masih sehat apa? Atau bahkan masih hidup, ketika terkena luka sedikit akan terasa, beda dengan jasad yang sudah mati. Ya, mau dipotong-potong sebagaimanapun dia tidak akan merasa. Demikian pula apa? Qalbu yang sudah mati, kata para ulama. Hatinya yang sudah mati ketika melakukan dosa dan maksiat tidak akan terasa sedikit pun. Ya, seperti apa? Melakukan perkara biasa saja. Ini bedanya seorang mukmin dengan seorang selain mukmin. Dan tentunya keimanan kita berbeda-beda. Keimanan kita bertingkat-tingkat, tidak sama dalam hal keimanan. Nah, demikian yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala atau hafizahullah ta'ala terkait dengan ayat dalam surat Al-A'raf ini, sama diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya ketika mereka terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka mereka akan segera sadar, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala, kata beliau, fatahassala bidhamimati al-hadith ila hadhil ayah. Maka dihasilkanlah dengan kita menggabungkan hadis ini dan kepada ayat ini, digabungkan antara hadis yang tadi kita baca, hadis Abi Hurairah dengan ayat dalam surat Al-A'raf ini, annallaha subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yada'u man ahabbahu lima taqaddama minas sabab farisatan lisyaitan. Yani Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mencintai hamba tersebut, Allah tidak akan membiarkan dia sebagai mangsa bagi syaitan. Ya, tidak akan membiarkan hamba tersebut dibinasakan oleh syaitan. Yani segera Allah Subhanahu wa taala membuat dia apa? Allah sadarkan dia. Allah ingatkan dia, tadzakkaru. Dia ingat ketika itu sehingga dia pun apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala bal yu'ajjilu 'alaihi min ni'matihi wa rahmatihi ma yatadarakahu atau ma yatadarakuhu fayathubu ila rusydihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, Allah segerakan, yang itu merupakan kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dengannya dia segera kembali kepada bimbingannya. Nah, ini yang beliau sebutkan hafizahullah taala terkait dengan sebab, di antara sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan mahabbatullah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya adalah dengan ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, Allah segera sadarkan dia, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada seorang yang mukmin. Qala rahimahullah ta'ala, satu lagi kita baca tentang sebab yang dengannya seorang mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau adalah thaniyan at-taubah. Ya, sebab yang dengannya seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tadi kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Ya, seorang mukmin tentunya dia menyadari, ya, menyadari kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Tidak merasa apa? Sempurna. Tidak merasa dirinya itu maksum dari adz-dzunub wal ma'asi, tidak. Ya, seorang mukmin Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya, seorang mukmin adalah seorang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, bersamaan dengan itu apa? Hati mereka khawatir. Ya, tidak merasa apa? Bangga dengan amalannya, tidak merasa besar dengan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan. Namun apa? Senantiasa hatinya itu khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau ketaatan dan ibadahnya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tertolak, sehingga dia senantiasa terus ya khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini yang kedua adalah dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal maqsudu at-taubatun nasuh, dan yang dimaksud dengan taubat di sini adalah taubat yang nasuh. Ya, taubat yang nasuh yang beliau sebutkan adalah taubat yang memenuhi syarat-syarat taubat yang telah disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertaubat, kemudian juga dia meninggalkan dosa-dosa yang telah dia kerjakan, dia menyesal, dan juga taubat dilakukan apa? Di waktu yang belum terlambat. Ya, di waktu yang belum terlambat. Sehingga ini dua yang bisa kita ambil pada pertemuan malam ini. Insyaallah mudah-mudahan yang dengannya tentunya kita menjadi ya seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pertama menjaga kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak dari ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian tentunya kita sebagai seorang mukmin, kita sadar diri ya bahwasanya kita apa? Makhluk yang tidak sempurna. Kita banyak terjatuh ke dalam kesalahan, kita banyak terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Maka di antara sebab yang kedua yang dengannya seorang hamba meraih dan mendapatkan mahabbatullah adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.